Mitra bisnis, dana anggaran daerah yang mengendap di Bank Umum Nasional atau Bank Daerah pada setiap akhir periode anggaran makin menggelembung. Per akhir tahun lalu, anggaran yang mengendap mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 109 triliun rupiah. Padahal seharusnya anggaran itu bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau hal lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi dan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, tentu saja ini sangat menyedihkan ya, di mana banyak misalnya selain itu mengganggu juga sedikit banyak kepada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, juga banyak proyek-proyek infrastruktur misalnya yang diperlukan yang kekurangan dana, ya teriak-teriak selalu kekurangan dana, tapi dan pihak anggaran yang sudah ada tidak bisa direalisasikan. Tentu ini ada yang nggak beres, berarti ini mesti ditanyakan juga ke Kementerian Keuangan, karena berapa kali Kementerian Keuangan itu punya proyek yang dibiayai oleh dengan dana pinjaman, maksudnya utang dari Bank Dunia dengan nilai yang fantastis, yang dari waktu ke waktu alasannya adalah perbaikan APBN, perencanaan maupun pelaksanaannya. Tapi nggak ada hasil, itu cuma buang-buang duit itu. Di Kementerian Keuangan, proyek-proyek yang namanya anggaran itu cuma di atas kertas, biayanya luar biasa besarnya, triliunan. Tapi hasilnya yang nyata, penyerapan anggaran kan dari waktu ke waktu memburuk. Sehingga proyek-proyek ini dari dulu saya tidak pernah setuju, waktu saya di Kementerian Keuangan pun saya sudah tahu lah kalau proyek-proyek Bank Dunia untuk yang namanya studi-studi itu umumnya dari dulu tuh gombal saja lah, itu proyek main-main aja gitu kan. Tapi kan itu beban utang kepada kita, pemerintah. Yang ngerjain tuh bule-bule aja untuk menikmati, tapi nggak ada hasilnya. Buktinya seperti ini, penyerapan anggaran makin buruk. Menurut Bapak, apa yang membuat penyerapan anggaran ini begitu buruk? Kinerja yang tidak maksimal dari Kementerian Keuangan atau pemerintah daerah sebenarnya? Dua-duanya, kan Kementerian Keuangan kan yang memberikan tuntunan berbagai macam hal. Tadi saya katakan termasuk jadwal studi-studi yang katanya dari tahun ke tahun untuk memperbaiki penyerapan anggaran yang ternyata di lapangan itu nggak ada efek apa-apa itu. Makanya saya bilang tuh proyek-proyek Bank Dunia itu banyak kan bodong lah, itu cuma proyek ini aja, cari duit aja gitu. Jadi itu juga studi-studi itu menunjukkan tidak efektif. Tapi di Pemda juga memang tidak efektif karena apa? Suka juga perencanaannya salah-salahan. Dalam perencanaan sudah salah-salahan, kemudian pelaksanaannya ya begitu. Kadang-kadang susah mengatakan ya, tapi kalau kira-kira nggak menghasilkan uang bagi petugas-petugasnya, sering-sering itu proyek juga malah nggak dijalankan. Ada pelaksanaan dan mentalitas yang buruk. Ini juga menunjukkan profesionalisme para birokrasi makin jelek, ya kenapa ini nggak bisa dilaksanakan. Jadi dampaknya ini luas, ya selain kepada tadi menyangkut pertumbuhan ekonomi, ya menyangkut mentalitas, menunjukkan juga tingkat profesionalitas dan efisiensi yang sangat rendah. Nah kalau ini terus begini kan susah juga itu dari waktu ke waktu. Mesti ada perbaikan yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan. Kenapa? Yang normal kan dari waktu ke waktu membaik, kok ini dari waktu ke waktu. Dulu zaman Orde Baru juga ada anggaran yang tidak terserap, tapi jumlahnya masih masuk akal gitu, sedikit sekali gitu loh. Di lain pihak, dia teriak-teriak pada minta uang, katanya anggarannya kurang. Nah, nanti kalau akhir tahun, kayak Desember begitu, waduh, berlomba-lomba menghabiskan uang anggaran, sebisa mungkin. Ya, contohnya aja misalnya, kalau di akhir tahun itu, Desemberan begitu, coba Anda hubungi perusahaan-perusahaan, misalnya tiang pancang, perusahaan apa pengecoran-pengecoran gitu ya, yang besar-besar, nggak bisa dipakai oleh swasta itu, rata-rata gitu. Kenapa? Wah, dihabis untuk proyek-proyek APBN. Wah, kita minta nggak bisa. Nah, terus banyak kegiatan hotel-hotel penuh. Untuk apa? Ada box shop ini tuh. Berarti kan di hotel-hotel itu semuanya. Hotel-hotel juga pada panen. Dari mulai jadi yang kerjaan fisik maupun yang non-fisik, rame itu menunjukkan perencanaan yang tidak efisien, tidak efektif. Akhir tahun dipaksa-paksakan pengeluaran uang. Lalu Pak, ada komentar. Hal ini terjadi bukan salah dari Pemda, melainkan dari Kementerian Keuangan yang selalu terlambat dalam menyalurkan anggaran. Kalau menurut Bapak? Itu saya kira sih bisa saling lempar dari kita masing-masing. Ya, memang itu perlu pembuktian lah. Saya nggak begitu percaya begitu saja. Sebab selama ini juga kadang ada broker-broker yang bermain, mungkin juga. Tapi rasanya biasanya sih Kementerian Keuangan kalau udah diajuin lengkap dia ngasih, mungkin dia duitnya megang kok. gitu. Jadi menurut saya memang daerah mungkin belum ngajuin. Kan kalau ngajuin kan ada syarat-syaratnya, mungkin dia belum memenuhi persyaratan. Walaupun itu mungkin saja, tapi kok kayaknya itu kecil kemungkinannya keuangan. Nggak, karena apa? Kementerian Keuangan juga perlu untuk menyalurkan uang sebanyak mungkin selama uangnya itu ada untuk anggaran daerah. Karena itu juga menyangkut masalah ya prestasinya Kementerian Keuangan sendiri, dari dia sudah keluar gitu loh. Gitu. Jadi saya rasa kalau saya lebih cenderung, walaupun perlu dibuktikan, saya lebih cenderung itu memang di daerah perencanaannya nggak matang. Demikian politisi dan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.